Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudhari Al-Misri hafizahullah wa rahimahullahu taala, yang disyarah atau dita'liq oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit koreksi dari pelajaran yang sebelumnya. Maksudnya kemarin kita sebutkan Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah menikah dengan Abul As, kemudian menikah dengan Umamah, kemudian menikah dengan Ali. Ini keliru ya, ini keliru dari saya. Jadi yang benar, Zainab menikah dengan Abul As Ibn Rabi', kemudian dari pernikahan dengan Abul As, mereka berdua punya anak namanya Umamah. Nah, jadi Umamah itu anaknya Zainab, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umamah ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib nikah dengan Fatimah, setelah Fatimah wafat nikah dengan Umamah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar juga Abu Thalib nikah dengan dua putri Nabi, namun menikah dengan putri Nabi dan cucu Nabi. Nah, maka tidak keliru pernyataan bahwasanya anak Nabi yang masih hidup setelah Nabi wafat hanya Fatimah. Ya, karena Zainab sudah wafat sebelumnya. Ini sedikit koreksi dari kajian yang lalu. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kisah sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan beliau dengan Saudah. Ya, setelah nikah dengan Khadijah, kemudian Khadijah wafat, maka tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Penulis mengatakan wa aqada alaihi salatu wassalam fi syahri alladhi matat fihi Khadijatu ala Saudah binti Zam'ata al-Amiriyyati al-Qurasyiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang sama dengan wafatnya Khadijah, beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah al-Qurasyiyah. Jadi tidak lama setelah Khadijah wafat, Nabi langsung menikah lagi. Ya. Dan tidak ada masa iddah untuk laki-laki ya. Tinggal laki-laki bisa nikah setelah wafat istrinya. Maka masih di bulan yang sama. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak tercela ya, kalau ada suami istri yang pasangannya meninggal kemudian segera menikah. Ya, karena menikah itu ibadah. Semakin cepat semakin bagus. Ya, daripada dia beresiko terkena fitnah, yang biasanya ada istri enggak ada istri. Ini beresiko terkena fitnah, terkena godaan wanita. Atau yang tadinya biasanya ada suami, tidak ada suami, ya. Ini juga berisiko terkena fitnah. Maka semakin dia cepat nikah lagi semakin bagus. Karena nikah itu ibadah. Sebagaimana yang Rasul lakukan. Di bulan yang sama dengan wafatnya Khadijah, Rasulullah nikah lagi dengan Saudah bintu Zam'ah. Ba'da an tuwfiya anha zawjuha wa ibnu ammiha As-Sakran ibnu Amr. Setelah Saudah ditinggal mati oleh suaminya. Saudah janda yang ditinggal mati suaminya, bukan dicerai. Yang suaminya bernama Sakran bin Amr. Yang mana Sakran bin Amr ini juga sepupunya Saudah. Jadi Saudah nikah dengan sepupunya. Ibnu Ammiha, anaknya paman, berarti sepupu. Nah, setelah Sakran bintu Amr ini meninggal, maka Saudah menjadi janda, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanat amanat billahi wa bi rasulihi. Dan sebelumnya memang Saudah sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Katanya Sauda sudah masuk Islam, sebelum nikah dengan Nabi sudah masuk Islam. Bahkan juga Sakran bin Amr, suaminya Sauda juga sudah masuk Islam. Wa khalafat aqaribaha wa bani ammiha. Dan beliau mendapatkan pertentangan dari karib kerabatnya dan juga dari keluarga pamannya. Wa hajarat ma'a zawjiha ilal Habasyati. Dan Sauda ikut berhijrah ke Habasyah bersama suaminya, bersama Sakran bin Amr. Ingat tadi ya, Sakran bin Amr itu anaknya pamannya Sauda, sepupu. Dan tadi yang menentang Sauda, keluarganya Sauda dan juga keluarga pamannya, berarti keluarganya Sakran. Dari keluarga suami dapat penentangan, dari keluarga istri juga dapat penentangan. Karena mereka masuk Islam berdua. Dan Sauda bersama Sakran suaminya ikut hijrah ke Habasyah fil marratith thaniyah, di hijrah yang kedua. Nah, sudah kita pelajari hijrah ke Habasyah dua kali. Yang pertama 15 orang sedikit, yang kedua lebih banyak. Nah, Sauda dengan Sakran itu ikut hijrah ke Habasyah yang kedua. Khaufal fitnati. Karena mereka khawatir terkena fitnah. Fitnah di sini artinya kesesatan. Ya, khawatir terkena kesesatan artinya karena menjadi orang muslim di Mekah ketika itu berat, banyak gangguan, banyak siksaan, dan juga banyak yang mengiming-imingi supaya murtad, diiming-imingi dengan uang, dengan kedudukan dan lain-lain, maka khawatir murtad, maka khawatir sesat. Maka mereka hijrah ke Habasyah. Wa aqba ruju'ihi min hijratihi tufiya anha. Nah, setelah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah pulang lagi ke Mekah, ya, setelah kondisi aman, setelah peristiwa inqidha'us shahifah, ya, naqdus shahifah, kondijulin aqalla minha nasaban wa syarafan. Dan karena mulianya nasabnya Sauda orang Quraisy. Sauda bintu Zam'ah al-Amiriyah al-Qurashiyah. Beliau orang Quraisy mulia. Karena beliau nasabnya mulia di tengah kaumnya, maka itu menjadi penghalang untuk beliau untuk menikah dengan laki-laki lain yang lebih rendah kedudukannya. Ini terkait dengan simah wibawa dari kabilah. Ya. Di zaman itu kita sudah sering sampaikan bahwasanya fanatisme kepada kabilah itu sangat luar biasa. Ya, sehingga menjaga nama baik kabilah, menjaga nama baik suku, ini hal yang sangat-sangat diutamakan. Sehingga kalau nikah dengan laki-laki yang lebih rendah atau misalnya mantan budak, maka dikhawatirkan akan merusak nama baik kabilah. Sehingga Sauda tidak nikah lagi setelah ditinggal pergi oleh Sakran bin Amr. Sampai akhirnya dinikahi oleh orang yang paling mulia semuka bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi istri Nabi yang kedua setelah Khadijah adalah Sauda bintu Zam'ah. Kemudian di antara keutamaan Sauda bintu Zam'ah yang paling menonjol, keutamaan Sauda yang paling menonjol adalah kerelaan beliau untuk berbagi jatah menginapnya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis disebutkan kanat Saudatu bintu Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Dahulu Sauda bintu Zam'ah sering memberikan jatah menginapnya beliau kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan ingat ya bahwasanya jatah menginap itu harus sama. Ulama ijma jatah menginap dalam rumah tangga poligami itu harus sama. Kalau misalnya seorang suami yang poligami membagi jatah menginapnya 2 hari 2 hari, maka semua harus 2 hari. Ya, istri pertama 2 hari nginapnya, istri kedua 2 hari, istri ketiga 2 hari, istri keempat 2 hari. Harus sama. Yang kata ulama 2 hari di sini maksudnya siangnya. Afwan, maksudnya malamnya. Ya, maksudnya malamnya. Jadi tidak harus pas akurat 24 jam kali 2 gitu. Nah, harus antum pakai timer gitu ya. Untuk ngitung enggak harus. Intinya malamnya. Ya. 2 hari berarti 2 malam. Ya, 2 malam di istri yang pertama, 2 malam di istri kedua, 2 malam di istri ketiga, 2 malam di istri keempat. Walaupun salah satu istri yang sedang di yang mendapatkan jatah menginap sedang haid. Ya. Kalau istri yang pertama misalnya, ini jatah menginapnya istri pertama. Kemudian qadarullah sedang haid. Kata bapak-bapak enggak bisa diapa-apain gitu, sedang haid. Maka bukan menjadi alasan boleh nginap di istri kedua. Kalau sedang haid ya sudah sabar gitu ya. Lakukan yang lain selain jima. Ya. Itu sebagaimana anggapan sebagian orang jahil ya. Enak kalau punya istri banyak, kalau istri satu sedang haid tinggal ke istri kedua. Enggak benar nih orang jahil ya. Harus adil. Ya. Kalau 2 hari ya 2 hari. Kalau 1 hari 1 hari, 1 hari. 1 hari istri pertama, 1 hari istri kedua. Dan seterusnya. Makanya menunjukkan poligami itu tidak mudah. Ya. Kalau misalnya istri antum yang satu di Jogja, yang satu di Solo, antum harus wirawiri Solo Jogja, Solo Jogja. Itu harus, harus. Antum harus sudah siap sebelum menjalankan poligami. Nah, Saudah itu memberikan jatah nginapnya kepada Aisyah. Artinya harusnya nginapnya di Saudah, tapi Saudah rela berikan jatahnya sehingga Rasulullah nginapnya di Aisyah. Ya. Dan ini bukan perkara ringan. Ya. Antum bayangkan, antum posisikan diri di posisi para istri. Itu bukan perkara ringan. Ketika seorang istri itu rela dipoligami, bukan berarti gak ada cemburu. Tetap cemburu itu ada. Dan berat sekali ya ketika melihat suaminya sedang di istri yang lain. Itu berat. Sehingga berat sekali seorang istri, seorang madu memberikan jatah menginapnya kepada madu yang lain, kepada istri yang lain. Berat sekali. Ya, maka ini akhlak yang mulia dari Saudah bintu Zamah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, "Ma ra'aitum ra'atan ahabba ilayya an akuna fi man sali fi maslakhiha min Saudah." Tidak pernah aku melihat wanita yang paling aku cinta, yang paling aku suka untuk memiliki akhlaknya kecuali Saudah bintu Zamah. Hadis sahih riwayat Muslim. Tidak ada wanita yang paling aku sukai, yang paling aku ingini untuk memiliki akhlaknya. Akhlaknya kok luar biasa sekali. Kecuali Saudah bintu Zamah. Menunjukkan Saudah itu wanita yang sabar, wanita yang tawadu, wanita yang pengertian, wanita yang menjadi sahabat yang luar biasa kepada temannya, karena para istri Nabi yang lain kan sahabatnya. Wanita yang menjaga keharmonisan rumah tangga, wanita yang ithar, mendahulukan kepentingan orang lain, dan akhlak-akhlak yang lain, luar biasa sekali. Ini keutamaan Saudah bintu Zamah. Kemudian kita lanjut kepada kisah pernikahan yang selanjutnya, yaitu zawaju Aisyata radhiyallahu taala anha. Pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ba'da dzalika bi syahrin aqada ala Aisyata binti shadiqihi Abi Bakrin. Satu bulan setelah pernikahan dengan Saudah, Rasulullah nikah dengan Aisyah bintu Abi Bakar. Aisyah bintu Abi Bakar, sahabat Nabi. Satu bulan setelah nikah dengan Saudah. Tidak lama. Wahia la tatajawazu as-sabi'ata min umriha. Ketika itu Aisyah belum sampai 7 tahun. Berarti 6 tahun sekian. Ya, ketika dinikahi oleh Rasulullah, Aisyah usianya 6 tahun sekian. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan ketika nikah 9 tahun. Ada yang mengatakan ketika nikah 11 tahun. Namun yang 9 tahun, 11 tahun ini pendapatnya lemah. Yang paling kuat umurnya 6 tahun. Ketika nikah umurnya 6 tahun. Walam yatazawwaj alaihi salatu wassalam bikran ghairaha. Dan Nabi tidak pernah menikah dengan gadis atau perawan kecuali dengan Aisyah. Semua istri Nabi semuanya janda. Yang menunjukkan Nabi itu menikah bukan karena mengedepankan syahwat, bukan. Andaikan Nabi mau, bisa semua gadis Nabi nikahi di kota Mekah atau di kota Madinah. Karena tidak sedikit wanita yang wahabat nafsaha, menawarkan dirinya kepada Nabi, banyak. Ya. Yang cantik-cantik banyak, yang gadis-gadis. Andaikan Nabi itu mengedepankan syahwat, ya, maka tentu sudah Nabi nikahi, sudah Nabi terima. Tidak sebagaimana celaan-celaan dari orang-orang orientalis, ya, orang-orang kafir, orang-orang liberal, yang mereka mengatakan Nabi itu maniak, ya, punya istri banyak, maniak, karena haus akan hubungan seks, waliyadzubillah. Ya. Andaikan demikian, tentunya Nabi sudah nikah dengan gadis-gadis. Faktanya Nabi nikah dengan janda mayoritasnya. Hanya nikah dengan satu orang perawan, gadis. Wadakhala 'alaiha bil Madinati. Dan Nabi mulai berumah tangga dengan Aisyah di Madinah. Nikahnya di Mekah, tapi rumah tangganya atau tinggal bersamanya ketika sudah di Madinah. Jadi ketika nikah, ketika akad nikah, belum tinggal bersama. Statusnya sudah jadi istri, tapi belum tinggal bersama. Amma saudatu fadakhala 'alaiha bimakkata. Adapun saudah, beliau nikah dengan Nabi dan juga mulai berumah tangga di Mekah. Ya, jadi Nabi nikah dengan Aisyah, umurnya 6 tahun sekian, dan belum mulai berumah tangga, belum tinggal bersama. Dan mulai tinggal bersama ketika umurnya 9 tahun. Ya. Dan itu terjadi di Madinah, mulai tinggal bersamanya, mulai berumah tangganya. Nah, kita akan bahas agak panjang lebar tentang masalah ini, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah ketika usianya 6 tahun dan mulai berumah tangga 9 tahun, 9 tahun pun masih kecil. Ya. Dan ini sering menjadi bahan olok-olokan orang-orang orientalis, ya, orang-orang kafir mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ya, sampai ada yang buat komik, ya, yang sempat ramai satu dunia buat komik Rasulullah itu digambarkan maniak, kemudian kasar kepada Aisyah, ya, seolah-olah abusive gitu, apa namanya, kasar, melakukan kekerasan kepada Aisyah. Seolah-olah Aisyah itu dalam tekanan, ketakutan dinikahi oleh Rasulullah, dipaksa oleh Abu Bakar. Seolah demikian. Kita lihat faktanya. Pertama, bahwasanya Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW umur 6 tahun dan tinggal bersama umur 9 tahun, ini benar adanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sittis sinin. Bahwasanya Rasulullah SAW nikah dengan Aisyah ketika Aisyah umurnya 6 tahun. Wa bana biha wa hiya bintu tis'i sinin. Dan Rasulullah berumah tangga mulai tinggal bersama dengan Aisyah ketika umurnya 9 tahun. Qala Hisham. Hisham, salah satu perawi dari hadis ini memberikan tafsiran. Wa anbi'at annaha kanat indahu tis'u sinin. Dan Nabi tinggal serumah dengan Aisyah ketika umurnya 9 tahun. Jadi bana biha artinya tinggal serumah. Kalau tinggal serumah berarti sudah mulai berhubungan intim ketika itu. Ketika umurnya 9 tahun. Maka ini betul. Yang tadi saya katakan, yang mengatakan 9 tahun baru nikah atau 11 tahun baru nikah lemah. Kan ini hadis Bukhari. Jelas mengatakan Nabi nikah dengan Aisyah 6 tahun. Mulai tinggal bersama umur 9 tahun. Maka poin yang pertama yang perlu diperhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha atas perintah Allah. Kok bisa-bisanya Rasul nikah dengan anak umur 6 tahun atau berumah tangga dengan anak umur 9 tahun? Karena perintah Allah. Dalam hadis dari Aisyah sendiri, Aisyah mengatakan atau Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Uritukī fil manāmi marrataini." Wahai Aisyah istriku, Aku pernah bermimpi ketemu denganmu dua kali. Ara annaki fi sirqatin min haririn. Aku pernah melihat wajahmu di sebuah wadah yang terbuat dari harir, dari sutra. Sebuah wadah dari sutra, ada airnya. Kemudian di sana ada wajah Aisyah. Ketika itu belum nikah. Ya, Nabi diperlihatkan dalam mimpinya ada wajah Aisyah di wajah dari sutra. Kemudian wayuqalu, dan Allah Ta'ala katakan di dalam mimpi tersebut, hadhihi imra'atuk, wahai Muhammad, ini calon istrimu. Fa'ukshifa anha fa'idha hiya anti. Ya, kemudian wadahnya tadinya ditutup, kemudian dibuka oleh Allah. Kemudian ternyata itu wajahnya Aisyah. Wajahmu, wahai Aisyah. Fa'akulu iyaku hadha min indillah yumdihi. Maka Rasulullah mengatakan, kalau memang ini perintah Allah, maka pasti akan terlaksana. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, maka Rasulullah SAW nikah dengan Aisyah umur 6 tahun atau berumah tangga umur 9 tahun atas perintah Allah. Ya, Allah perintahkan di dalam mimpi. Dan mimpi itu adalah dalailun nubuwah, ya, min dalailun nubuwah, tanda kenabian. Tanda kenabian adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Jadi mimpinya Nabi itu benar. Mimpinya Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini jawaban yang pertama. Kenapa kok Rasulullah nikah dengan anak usia 6 tahun atau berumah tangga dengan anak usia 9 tahun? Karena Allah perintahkan. Kalau Allah yang perintahkan, gimana lagi? Sami'na wa ta'na. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang membantah klaim orang-orang kafir dan orang-orang orientalis, yang mereka menggambarkan Aisyah itu tertekan, dipaksa nikah oleh Abu Bakar, gitu ya. Dan selama berumah tangga itu dalam ketakutan, sengsara, kemudian diperlakukan dengan kasar dan lain-lain, atau juga mohon maaf dijimai dalam keadaan tidak suka, maka semua ini enggak benar. Aisyah sendiri mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawwalin wa banabi fi Syawwalin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah denganku di bulan Syawal. Dan beliau juga mulai berumah tangga denganku, mulai menginap serumah denganku juga di bulan Syawal. Karena zaman dahulu dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di zaman dahulu orang-orang jahiliyah punya anggapan bulan Syawal itu bulan sial. Kalau nikah di bulan Syawal, nanti akan cepat cerai. Rumah tangganya tidak sakinah. Maka Rasulullah sengaja membantah khurafat tersebut dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ya. Kalau di negeri kita, bulan Suro, bulan Muharram. Dianggap bulan sial, kalau nikah di bulan Suro pasti cepat cerai, kata sebagian orang. Ya. Maka harusnya kita bantah dengan kita bersengaja nikah di bulan Suro, bulan Muharram. Kemudian kata Aisyah, fa'ayu nisa'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Maka istri Nabi yang mana yang lebih beruntung daripada aku? Istri Nabi yang mana yang lebih ahdha, yang lebih beruntung daripada saya, kata Aisyah. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan Aisyah ketika dinikahi Nabi senang apa sengsara? Senang. Sampai mengatakan, istri Nabi yang mana yang lebih beruntung daripada saya? Saya paling beruntung. Ini saya paling spesial lah, kata Aisyah. Ini membantah sangkaan orang-orang yang mencela Rasulullah tersebut, yang menyangka Aisyah itu sengsara, dipaksa. Tidak, Aisyah enggak terpaksa, enggak sengsara, tidak berada dalam tekanan. Beliau senang-senang aja. Karena Aisyah ini adalah wanita yang cerdas, sejak kecilnya cerdas. Wanita mana yang enggak mau nikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua pengen, termasuk Aisyah. Aisyah sudah paham. Karena sejak kecil sudah cerdas. Maka Aisyah sejak dinikahi oleh Nabi itu sudah senang. Ya. Jangan samakan Aisyah yang 6 tahun di zaman itu dengan anak antum 6 tahun. Ya. Anak antum 6 tahun masih main pasar-pasaran. Ya. masih joget-joget, enggak ngerti apa-apa. Aisyah cerdas. Enggak sama dengan anak-anak antum, anak-anak kita. Nah, jadi poin yang kedua, Aisyah itu senang, bahagia dinikahi oleh Rasulullah SAW, bukan sengsara. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, sangat menyayangi beliau dan memperlakukan beliau bak ratu. Jadi memperlakukan Aisyah istrinya dengan luar biasa. Bukan abusive, ya bukan kekerasan, bukan dipaksa, bukan disiksa, ya bukan diperlakukan tidak baik, tidak. Bahkan Nabi sangat mencintai. Dalam hadis dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul nas ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Kata Rasulullah, yang paling saya cintai Aisyah. Satu dunia ini. Sampai senggol. Satu dunia yang paling Nabi cintai Aisyah. Luar biasa ya. Kurang apa lagi? Qultu minar rijal. Kalau laki-laki siapa ya Rasulullah? Qala abuha. Kata Nabi, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Qultu thumma man? Kata Amr bin Al-As, siapa lagi Rasulullah kalau laki-laki? Qala Umar. Dan Rasulullah Umar, setelah Abu Bakar, ranking duanya Umar. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Berarti kan Rasulullah cinta sama Aisyah. Kalau demikian, mana mungkin Rasulullah itu menyiksa Aisyah, memaksa Aisyah, ya, mencela, kemudian melakukan tidak baik, ini enggak mungkin. Ya. Karena Nabi sangat cinta kepada Aisyah, pasti diperlakukan seperti ratu, ya, diperlakukan dengan baik. Maka dalam hadis tentang tentang mainan, ya, ketika Aisyah sedang mainan, ini Aisyah masih kecil, ya, sudah berumah tangga dengan Rasulullah, sudah tinggal serumah, Aisyah masih kecil. Ketika Rasulullah masuk ke rumah, Aisyah sedang mainan, namanya masih kecil. Kemudian Aisyah punya mainan boneka perempuan. Rasulullah tanya, ya Aisyah, apa itu? Kata Aisyah, hadhihi banati, ya Rasul, ini anak-anakku. Ya, maksudnya boneka-boneka perempuan. Kemudian Rasul tertawa. Ya, kemudian Rasul tanya, yang di tengah itu apa? Yang di tengah itu kuda, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kuda kok ada sayapnya? Kuda kan gak punya sayap. Maka kata Aisyah, bukankah engkau mengetahui kudanya Nabi Sulaiman ada sayapnya? Nah, maka Rasulullah tertawa lagi. Ya bayangkan seperti ini, apakah ini rumah tangga yang abusive, yang penuh dengan kekerasan, dipaksa. Aisyah cuci piring gitu. Aisyah cuci baju. Aisyah ayo ke kamar. Apa seperti itu? Enggak. Ini suasana yang hangat, yang cair, yang penuh dengan cinta. Ya, penuh dengan canda tawa, luar biasa. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim ya, menunjukkan anak-anak boleh mainan berupa makhluk bernyawa. Ya, boneka-bonekaan ya. Kemudian binatang, kuda, boleh, ini pengecualian, ini jumhur ulama. Kenapa jumhur ulama? Ini untuk anak-anak ya. Kalau untuk bapak-bapak nggak boleh. Mainan action figure, ya Son Goku lah, apalah. Kalau sudah jadi mas-mas nggak boleh. Sudah kuliah nggak boleh, haram. Ya, Nabi mengatakan kepada Ali, la tada' timthalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali engkau hapus atau engkau hancurkan. Boleh koleksi Son Goku, kemudian Luffy, tapi potong kepalanya. Ya, kalau anak-anak boleh. Ya, jadi ini suasana yang sangat hangat, cair, penuh cinta. Rasulullah SAW pernah mendapati ada orang-orang Habasyah yang sedang latihan perang di Masjid Nabawi. Ya. Orang Habasyah sedang latihan pedang-pedangan, tombak-tombakan, mainan gitu ya, sparring partner gitu ya. Kemudian Aisyah tertarik, ingin lihat. Kan rumahnya Nabi sebelahnya Masjid Nabawi. Aisyah ingin lihat, kemudian Rasulullah sediakan pundaknya untuk penopang dagunya Aisyah untuk nonton. Ya, untuk nonton pertunjukannya orang-orang Habasyah. Bayangkan, ini apakah ini rumah tangga penuh kekerasan, paksaan, ya, berada dalam tekanan? Enggak. Rumah tangga yang penuh dengan kemesraan, penuh dengan romantisme, penuh dengan cinta, penuh dengan kehangatan. Maka enggak benar ya kalau Aisyah itu sengsara ketika nikah dengan Nabi. Kemudian poin yang keempat, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menikah bukan karena masalah syahwat. Ya. Maka Nabi nikah dengan Aisyah pun bukan karena urusan syahwat. Ya. Jangan dibayangkan Nabi itu maniak, kemudian pengen berhubungan intim terus, sampai-sampai dengan anak yang masih kecil, bukan demikian. Ya. Andaikan demikian, tentunya Nabi sudah nikahi semua gadis di kota Mekah atau di kota Madinah. Andaikan demikian, Nabi sudah terima semua wanita yang wahabat nafsaha, yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi. Nyatanya tidak demikian. Nyatanya istri Nabi, mayoritasnya adalah janda. Kemudian, poin yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, tapi mulai berumah tangga usia 9 tahun ketika Aisyah sudah baligh. Tanda baligh bagi wanita pertama haid. Yang kedua atau ya, ini bukan dan tapi atau tumbuh rambut di kemaluan. Atau sudah hamil. Sudah pernah hamil. Hamil itu tanda baligh juga. Atau 15 tahun. Ya, andaikan. Atau yang keempat, mimpi basah. Ya, mimpi basah atau 15 tahun. Andaikan yang empat ini enggak terjadi, tapi umurnya sudah 15 tahun, maka sudah baligh. Sudah baligh. Maka kalau kita melihat ini, tidak mustahil ada anak wanita 9 tahun sudah baligh. Ya, mungkin dia sudah menstruasi. Mungkin sudah tumbuh rambut di kemaluan, ya mungkin sudah mimpi basah atau yang lain. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Ra'aitu jaddatan walaha 21 sanah." Aku pernah melihat ada seorang wanita sudah jadi nenek-nenek usianya 21. 21. Maksudnya 21 sudah punya cucu gitu, bukan dia sudah keriput ya, bukan. 21 sudah jadi cucu. Nah, ini bukan hal yang mustahil. Kenapa? Andaikan 9 tahun nikah. Ya, 9 tahun nikah. Kemudian umur 10 9 tahun nikah berhubungan intim. Umur 10 tahun sudah punya anak. Ya. Jadi ini istrinya umur 10 tahun sudah lahir bayi. Umur 20 ya, umur 20 anaknya usia berapa? 10 tahun. Anaknya 10 tahun nikah. Ya, perempuan nikah. Umur 21 punya anak. Ya, anaknya ini punya anak. Jadilah si wanita yang pertama jadi nenek. Bukan hal yang mustahil. Ini di zamannya Imam Syafi'i. Ya. Dan juga tentunya ini tergantung budaya masing-masing, ya. Di negeri kita kalau anak umur 9 tahun nikah ini enggak biasa. Enggak biasa. Tapi bukan berarti di negeri yang lain juga begitu. Jangan kita terapkan standarnya Indonesia di negeri yang lain. Ya, di Yaman, saya pernah ceritakan oleh Ustadz di Yaman, kalau wanita umur 20 tahun belum nikah itu aib, tabu. 20 tahun belum nikah itu aib, itu malu gitu, hal yang memalukan. Rata-rata umur sebelum 20 tahun sudah pada nikah. Kalau di kita, ya, rata-rata setelah 20 tahun. Ya, bahkan umur 21 aja nikah dibilangnya kecepatan. Dibilang nikah dini. Ya, kalau di Yaman, rata-rata di bawah 20 tahun sudah nikah. Maka ini menunjukkan beda budaya. Ya, maka beda perlakuan. Jangan samakan budaya di sana dengan budaya di Indonesia. Anehnya orang-orang yang suka mencela seperti ini, mereka mengaku sahabat rahayu. Ya Mas, Mas Adib yang tahu nih. Artinya orang yang toleran pada budaya gitu. Wah, budaya beda nggak apa-apa gitu kan, budaya masing-masing lah. Ini kan budaya juga. Kenapa tidak toleransi? Kenapa dicela gitu? Dan perhatikan ya, orang-orang Quraisy itu selalu mencari cara untuk mencela Rasulullah. Hal kecil aja yang bukan salah disalah-salahin dari diri Rasulullah SAW, dicela, dibesar-besarkan. Tapi enggak ada orang-orang Quraisy yang mencela Rasulullah, dari sisi ini. Enggak ada orang Quraisy mengatakan, wah Muhammad tuh nikah sama anak kecil. Enggak ada. Satu pun perkataan orang Quraisy enggak ada. Ya. Maka orang-orang liberal, orang-orang orientalis di zaman sekarang lebih parah daripada orang Quraisy zaman dahulu. Orang Quraisy aja enggak ada yang mencela itu. Tapi orang liberal, orang orientalis mencela. Ya Allah musta'an. Ya. Ini menunjukkan budaya mereka di zaman itu memang biasa. Ya nikah dengan anak 10 tahun, dengan 9 tahun, yang penting sudah balig, yang penting sudah bisa berhubungan intim. Itu hal yang biasa, tidak menjadi tabu. Wallahu ta'ala alam, ini mudah-mudahan membantah dan juga memberikan pencerahan terhadap syubhat-syubhat yang beredar seputar pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.